mantek babit wain ala syartin yang kesim mantek elemen sikurung-sikurung pada bed wa in ala ta'liki fiha yang fiha kad hukim Jadi, jika Suatu atau sesuatu yang lain, maka ansah Modera bagi syariah itu kepada mutasilah dan mufasilah, karena hakikat syariah hanya pada mutasilah. Makanya keumum mana mana takli ini istibat, istibat antara mukadam dan tali. Jadi adakala ada dua dia tau tau adakala ke. Jadi dengan beda antara taklid dengan takluk, menyebut taklid menghukumkan dengan takluk. Yang hukum takluk. Jadi buat tanya, buat tanya yang nyanyi taklid. Jadi hukum yang dalam fatihahnya bukan taklid, takluk. Jadi dihukumkan dengan takluk, ataupun dengan istibat antara mukaddam dan tali. Dan mengatanya kamu jadikan ta'liq dengan makna rabit yang telah disebutkan, karena sesungguhnya pekerjaan anjirhan daripada menjadikan kalamnya tunku akan sumul bagi mufasilah dan mufasilah. Jadi lagi yang ada buka huno menyebut ta'liq tetap dengan makna ta'liq yang han sumul ke mufasilah, sedangkan kalam tunku ini harus sumul kepada mutasilah dan mufasilah. Bagaimana? Karena li musanif berukur akan dibagikan syartiyah kepada keduanya mufasilah dan mutasilah. Jadi paling mungkin kalau tidak ada sumul dan dua, kalau tidak bagi kalam dua. Dan berumlah rapi yang telah disebutkan pada mutasilah itu bahaya. Rapi antara mukaddam dan tali menyebab kaliyah, syariah, mutasilah yang berkabinan kalahir duh, tiap-tibat antara mukaddam dan tali. Tapi wafil mutasilah dan pada kaliyah, syariah, mutasilah rabihinan dengan tiap-tibat sesungguhnya pekerjaan sungguh terjadilah rabit antara dua buah tunjuknya dengan inah. Jadi antara mukaddam dan tali pada mufasilah terjadi rabit dengan inah. Kemana terjadi rabit dengan inah? Di tiap keduanya hantuplau daripada mu'anadah jalan. Karena ikatan berarti-artibat dan berikatan dua punya ikatan antara mukaddam dan tali pada mutasilah zahir kena mengikat, karena hanya terdapatkan tali mihana mukaddam, hanya wujud tali mihana wujud mukaddam, maka zahir perikatan antara mukaddam dan tali. Tetapi perikatan antara mukaddam dan tali pada syartiyah mutasilah yang khafi wujud. Kedatuan asyik imma al-abiyat wa imma al-suar. Sesuatu ada dalam putih dan dalam hitam. Ini hubungan antara putih dan hitam kontras. Juga ada rabit inan pada inan. Juga makna rabit pada inan di tiap daripada keduanya mukaddam dan tali hantuplau daripada mu'anadah siapa. Mukaddam tapi lawan tali, tali juga lebih lawan mukaddam. Jadi ia tiba hubungan yang naluai lawan. Mana lagi nisbah ini? Nisbah banyak perikatan antara dua musim. Nisbah antara putih dan hitam putra. Oh titen, ini titennya nisbah. Hubungan yang kedua ini hubungan titen. Nah, jadi yang pada mufasilah karena dia tibat, ras mu'anadah, ras perlawanan luar. Jadi hendak doh, hanya bukan hanya doh dua, hanya doh dari musuh dua. Wa anahu dan semuanya pekerjaan hanya salah ikhtisar di atas salah satu keduanya. Nyaratnya dalam tiap-tibat wajah tiap-tibat antara mukaddam dan tali. Mukaddam hanya tegang dari tali, tali hanya tegang dari mukaddam. Tadi ahli, kalau kejadian ni, ini kejadian bertolak belakang. Tena putih, tena hitam, tena hitam, tena putih. Tapi kaliah ini hanya dekat luar. Asyik imma aswad titik hanya na guna wa imma abiyah. Jadi ini adalah ertibat ertibat dari segi hanasah kasimpan dia itu salah satu pada rakulu maka hanya katakan al-adadu imma zawjun watas putu liya lakain najib hanya benar dia katakan al-adadu imma zawjun tamak wa imma fardu tipek ni imma zawjun katas putu wasibu dan salah keadaan taklik itu kekal dari maknanya taklik yang kata bahawa sahabat jara ikut taklik diketahui dengan makna rabit supaya sumul kepada taliyah syariah mumpahilah pinajara sahabat itu kan pinajara sahabat itu salah keadaan taklik itu kekal dari maknanya bagaimana kau itu mana tahu apa syik dari syik di mana mana taklik menyebut apakah pada syariah nak terjadi tawakuf kemana menyukai kemukadir berarti nak salah keadaan ta'li itu bekal dari maknanya ta'li dan diiradahkan sesungguh syariah itu barang yang dihukumkan padanya dengan ta'li secara syarih atau ta'li secara ilzam kemana ada pegawai. Jadi yang dihukum syariah barang yang dihukumkan dengan taklif. Bagaimana taklif? Tawakuf sesuatu dan itu sesuatu yang lain. Cuma taklif adakala taklif syarih, adakala taklif. Taklifnya dikendal. Jadi yang taklif syarihnya syariah mutasilah. Yang taklif sejarah latinnya syariah mutasilah. Yang mereka menang kata mim taklif, taklifnya dua dan syarihnya ikhtisam, maka kita maulah syariah mutasilah. Pakai tamam. Karena sesungguh subuh salah satu dua buah tarafnya mumpasilah tawakuf yaitu ternafi yang lain. Maka tawakuf ini namanya pak mumpasilah wujud salah satu tawakuf yaitu wujud yang lain. Mereka mumpasilah wujud salah satu tawakuf yaitu nafi yang lain tawakuf ini. Endra genap ini baru genap mereka hana gaji. Jadi baru na menyona yang pak mutasilah baru wujud kali menyok wujud mukadam menyok baru wujud kali menyok hanya mukadam mana tahu kau na tahu kau si dia si ini tahu kau wujud dia wujud ini na tahu kau wujud dia tiadam baciknya mana baru wujud dua tahu kau si dia si maksud si dia ada jadi tahu kau wujud kali dia tu nanti mukadam jadi. Karena sebut salah satu dua pokarafnya tawakuf dia itu ternafi yang asal atau ternafi salah satu tawakuf dia itu sebut yang asal wawawawaw jadi kalau sebut tawakuf dia itu nafi nafi tawakuf dia itu hukum padanya tapi yang mumpatilah mampu membawakan dengan intisal dan intisal dengan tulang ri. Jadi membatilah karena syar'iyah namun batilah namun membatilah. Wajah tak juga intisal memang intisal pada nasul amri. Wajah tak juga intisal memang intisal pada nasul amri. Ini tak juga hubungan antara dua pemberian. Dengan tak juga syar'iyah mutasilah. Mana di tawakuh wujudnya ada kebutuhan. Ini memang pada nasul amri ini lagi ni. Ini tawakuh betul. Menangkan tawakuh salah. Apa gerak tadiah syar'iyah mubasilah yang itunya oleh mubasilah han wujudnya dia belum nafi ini han wujudnya dia belum nafi ini kejadian galerinya tapi salah dia nyo lagi yang pada orang okay? Kan betul ingkana mujabah maka jika ada yaitu salibah yang tanya umum jabah minyak salibah maka rutuinya dengan mutawakah salah hukum mankur dan sulitnya dengan menang tawakah. Jadi wadah tak nafi hukum. Jadi minyak memang pada nasul amri nafi rutui minyak sesuai dengan nasul amri maka salah. Lebih umum daripada bahwa adalah dua bukarab syar'iyah itu hukum yang dua. Kedua lagi pula maka nanti samsu tanya dan pada hari mukjizun. Ini kedua betul kalian. Adapun tulis kedua, pula maka nanti tak dimarah. Ini tidak salah yang pun tuan kan. Bahwa nanti pun tiap kali nana insan itu ide, maka dia yang insan itu naik. Ini kedua salah. Jadi karena hamliyah yang dikutip dulu syar'iyahnya salah, perkataan ini salah hilang. Takkan? Watan kasimu aidan dan terbagi ianya syar'iyah pula. Bagaimana terbagilah hamliyah kepada mamada, atau terbagi kepada syar'iyah mutasilah dan mikirnya yaitu syar'iyah mutasilah. Seumpama yang mutasilah jika nanti syamsu utalian dan penaharu memutus jika nalah madauro itu yang terbit maka nahar itu yang memutus mainan yang jika mukadam jika nanti syamsu utalian dan yang diberikan penaharu memutus. Jadi tak berikat antara wujud nahar kepada terbit madauro mana di mengenai terbit madauro maka datanglah siang mengenai terbit madauro atau malam. Dan dinamakan akan syar'iyah karena wujud ada syarat padanya. Dinamakan akan mutasilah karena ittisal dua mukarrabnya nisbah utul dan mahiyah. Gunan mutasilah karena ittisal dua mutaraf nisbah utuh dan mahiyah dalam qulubu ittisali tarfaiha mana ittisal dua mutaraf mukarana menyertai keduanya dua bulatu nisbah utuh dan nisbah mahiyah artinya daripada jihad tahqiq dan musahabah makna ittisal daripada jihad utuh sesungguhnya pekerjaan tiap kali tahqiq salah satu keduanya tahqiqlah yang lain makna ittisal daripada jihad mahiyah mutafat keduanya dan musahabah keduanya dan hana tanafi hana munafah antara keduanya mana makna jadi makna ittisal dua buah taraf nisbah butoi dan nisbah mahiyah makna nisbah butoi wate tasok sabo pi. Menyukana mukadam kana tani. Yang ke nisbah betul. Dan nisbah ma'iyah. Makna nisbah ma'iyah musafat keduanya dan musahabah keduanya dan hana munafah keduanya. Antara mukadam dan dalinya hana menentang guna makna ma'iyah. Di musahabah. Di mengelak. Mana antara tegir madaro menunjuk nahar dan yang musahabah? Watena wujud nahar, watena yang menunjuk ini hana menentang dua beda nampak mufasilah. Mufasilah watena mukadam dan tali. Watena tali gak ada mukadam. Wa misliha dan terbagilah kepada misilnya syartiyah mufasilah. Pak misil, misil pada rabi yang telah disebutkan yaitu syartiyah mufasilah. Umpama ima ayakuna langgatum zaujan maupadan adakala bahwa nanda bilangan itu benar atau dan itu ini ada juga dua buah kaliyah tadi menolong al-adadu zauju al-adadu fardun bilangan itu genap dan bilangan itu ganji juga ada perikatan adakala genap, adakala ganji dengan antara mufaddam dan tadi menentang luar sembilan empat. Habis pada tuntanya, pada tuntamu wamis liha, misilnya pada rabit mengisyaratkan kepada sesungguh tadiyahnya akan syafiyah sumajat dengan ikibar rabit yang terjadi di antara dua mukaranya dengan dengan. Misil wamis liha kuno syafiyah mumpasila, syafiyah mumpasila dan misilnya, misilnya syafiyah mumpasila yaitu syafiyah mumpasilah. Pakai itu misil kenapa kuno dukun syafiyah mumpasila karena na wajah persamaan dengan mumpasila. Jadi bimbut ke bimbut yang syafiyah adalah syafiyah mumpasila. Jadi kukaliyah mumpasila dukun syafiyah karena saban dan mutasila rezeki na rabi walaupun rabi ini hanya saban rezeki na irtibat dua mukaliyah yang na irtibat. Jadi syartiyah mutasila ini antara mukadam dan dari na irtibat kaliyah mumpasila dekin syartiyah ini kaliyah mumpasila nabi irtibat walaupun cara irtibat ini hanya saban. Jadi karena sama-sama na irtibat itu syartiyah yang isyarah pada kun wa misliha. Kun kamu wa misliha, misilnya pada rabit mengisyarah kepada sesungguh tasmiyahnya mubatilah akan syartiyah itu majaz. Buhnan syartiyah itu majaz. Dengan ta'idibar rabit yang terjadi di antara dua mutarahnya dengan inah. Kalau kepada anak rabit, walaupun rabit ini rabit inah. Adapun kemenan, dianya syartiyah mubatilah itu hakikat istilahiyah. Yang menyukakan ya nama jati hari itu karo ya kan hari itu dan bukan hari tiba saya cuma dua itu yang kita bisa ya kalau itu bukan hari ini selamatkan karena selamatkan yang baru banjir buat dia menyukakan buat selamatkan yang taklik mana tiba artinya kita bisa ya menyukakan mana taklik tercapai taklik pada mufasilah di jalan majaz karena tanggungnya dia tiba pada jati yang mufasilah dia tiba artinya di jalan majaz. Maka tasmiyah tuha mufasilatan dan bermula tasmiyahnya itu akan mufasilah karena nahu intisal karena huruf yang intinya untuk pada intisal. Dan itu iman huruf yang besar menjelang kubura diikuti hasil ibisal tiha kebunan mumpasilah karena na huruf ibisal huruf yang disalah kepada ibisal bagi dekat ima menu ima medih kehanam tepat wan makanya ima bisa huruf ibisal kenten usahaan dalam syarah samsiah dalam kerjaan semuanya pekerjaan tidaklah setiap barang yang diistimalkan padanya barang akan ada tulisan wajib bahwa ada yaitu salah satu mufasilah yang lain. Jadi mufasilah kan bagi lain dek mana manek pulu, manek jamak, manek ma. Yang kena saya kena ima kena manek belum pula. Kena saya kena dapatkan huruf ibisat, jadinya kena termasuk salah satu daripada lebok fadilah mumpasila, mana-mana. Tidak sah. Tiap-tiap barang, tidaklah tiap-tiap barang yang diamalkan padanya barang akan ada ibisat, wajib bahwa ada ia salah satu mumpasila yang lebok. Tidak laginya. Fakatalah dia isyarah, maka semua kalkun dia tumpu pada isyarah. Fakat dia kunu li ghairil hakiki. Itulah. Asma. Kadang-kadang ada bagikan hakiki itu beberapa sunnah yang lain. Yang kan manik jamak dan kan manik kulu. Menyu yang hakiki manik huma kan. Jadi selain manik huma, anak sente langsung manik jamak dan manik kulu. Berarti manik jamak ke, manik huma ke, manik kulu kan manik jamak kita ni kan ada anak lain. Lu pakai ada dibisar, tapi kalian ni keluar daripada dia. Umpama ra'aitu imma Zaidan wa imma Amran. Lung kalon ada kala jadi ada kala numa. Nah nama ni. Nama ni. Nama ni hulu bina jik hulu lupa. Nama ni jemak jik jemak lupa. Ulam mani huma. Dan yang dalam wal alim imma yang ulam Allah. Ulam alim ada kala bahwa kutumah akan Allah. Dan ada kala bahwa kutumah fa'at dia akan manusia. Entah kata jik. Anak bapa begitu. Disebut adanya nilai ini dan syarat dalam kitab kabirnya Bima Yati beserta Nahdul Nakasyah di UC dalam salah satu. Kena negara berarti negara ini ada nama ni. Jiwalo kata ibarat Bima, anda dah mahu dalam ini. Dan kemenuan dalam kafir. Buka aku mana yang mana dulu buka. Lepas dari luar, buka mana ya? Buka yang hancur ni, mana yang hancur? Oh yang hancur. Itu iman masalah dengan itu, namun iman yang diisyarah dengan kata-kata masalan kepada sesungguh ada di misal hana terhasar pada iman. Tetapi misalnya iman itu taratan. Taratan ini, taratan menurut taratan menurut misal ini. Oh nanti dipakai untuk misal dan semua makhlukannya. Alladhi yusayiru qadiyataini qadiyan dan wahidah. Huruf ibisal alladhi yang dibujuk ia akan dua qadiyah menjadi satu qadiyah. Maksudnya menyebabkan ada saat ini dua qadiyah. Dia mengalami itu zonjun, alamadu, fardun. Dua poh, tapi waktu ada juga ilma, dua pohnya terikat jadi satu. Alamadu, ilma, zonjun, wa ilma, fardun. Wal intisal adamul ijimani fisirki au fil sibi au fi himamaan kamayati. Dan bermula makna intisal itu hanya musafat pada rutul atau pada sulit atau pada keduanya sulit dan rutul harus keadaan musafat. Yang mana intisal? Jadi intisal hanya musafat. Pad hanya musafat pada betul. Kemudian musafat pada betul. Kapu betul mukadam dan betul tadi. Mukadam betul, tadi betul. Ini ada musafat. Yang sabo. Sabo itu hanya musafat pada sulit. Mana musafat pada sulit, kapu nafi berdua. Nafi mukadam, nafi tadi. Ini ada. Ataupun berdua ini betul naitim berdua betul salah berdua naitim. Jadi menyo hanya mendapat pada betul yang kan mana jama. Sebab mukatam pinyo tali pinyo nya naitim. Sebab naitim lagi nya berarti kau juga berdua. Naitim berarti naitim juga berdua itu mana jama. Kemudian menyohan hitim tulis bandua sama dengan haitim nafi bandua. Menyohan kata penafi mukadam, lelih penafi dali. Haitim nafi dali, nafi mukadam. Dan menyohan kata penafi dali, haitim li nafi mukadam. Menyohan itu mana ulu. Bahkan haitim nafi mukadam, malu nafi dali. Sebab menyohan kata penafi dali, nafi mukadam, sama dengan nafi bandua. Yang haitim, nafad bandua, itu yang baik nafi bandua. Menyohan itu mana ulu. Menyebabkan dua menaitim, musafat pada butuh menaitim, musafat pada tulis menaitim, yang itu menaik umat. Jadi surah Ibisal menang, maka bandainya terbenar syatiah mumpasila. Tapi surah Ibisal menang tuan tabah. Makna Ibisal pada jamek, pada manik jamak, maknanya hana ibtima' pada butuh. Ibisal pada manik hulu, maknanya hana ibtima' pada nabi. Intisal pada mana umat hana ijtima pada betul dan nafi. Jadi yang dasar mana anda intisal mana? Intisal mana intisal mana? Itu anda ijtima. Mana dasar bagi intisal adalah anda ijtima. Jadi berbeda mudah ada ijtimanya ada kala pada betul, ada kala pada sulit, ada kala pada dua. Juz ahma mukadamun wa tali. Juzuk kedua-duanya itu mukadam dan tali. Artinya juzuk awal dan juzuk sani daripada syafiyah mutasilah dan syafiyah mufadilah itu mukadam dan tali. Jadi juzuk pertama nanti mukadam. Yang ada syafiyah mutasilah dan syafiyah mufadilah nanti. Juzuk kedua mukadam tali. Artinya juzuk awal pada sebutan menyewa surah mumpasilah dan pada martabat menyewa mumpasilah dinamakan mukadam walaupun disebutkan pada akhir pada surah mumpasilah dan juzuk yang kedua menanti dinamakan akan dali walaupun disebutkan pada awal pada mumpasilah. Jadi menyesyafiyah mumpasilah yang mana juzuk awal pada sebutan setelah yang awal dah kena mukadam yang duduk dah ke tadi cerita balik yang awal yang tahu di al-andalu ima rojun wa ima fardun ya ima rojun mukaddam ima fardun tadi dah balik ke al-andalu ima fardun wa ima rojun berarti ima fardun yang mukaddam ima rojun tadi karena qadiyah mumpatilah waktu dah balik-balik ada pengaruh mana yang mukaddam dah berdua tadi yang berawal dah perlu wakil yang akhir dah perlu berawal yang mana ada pengaruh biasa benda sebab kena pegang lagi ada kalanya ada kalanya ada kalanya ada kalanya ada kalanya ada kalanya apa beda jadi waktu yang ada pengaruh pada mana makanya kalau mukaddam yang pun pada sebutan kalau yang awal dah ke yang mukaddam yang duduk dah ke tadi sedangkan pada setiap mutasilah yang beda dengan yang dikandalkan kepada awal pada sebutan awal pada martabat contoh yang martabat di mukaddam mungkin mukaddam yang martabat di ta'akhur mungkin tadi walaupun pada sebutan membalik maka kadang-kadang awal awal tadi daripada mukaddam menilai martabat jadi kita mempati berdua sesungguhnya mukaddam dianya itu manfaul ada syarat pada mutasilah tempat dikambung ada syarat yang mukaddam tadi barang yang dinaklikan arti manfaul ada syarat ini melalui yang jadinya tidak balik-balik cuma nanti yang berkata antara tempat taklik yang satu yang datang ini mu'alak dan mu'alak alik mu'alak dengan mu'alak alih kita awal yang mu'alak alih kan saya tahu apa wujud mu'alak kalau ada mu'alak alih berarti martabat mu'alak alih dah kata baca lah sesuatu martabat itu juga ada berarti berdua itu martabat berarti kalau martabat kali ya mana dia pegang dia mau berarti ini dia berarti ini ikut si berarti yang pokok jauh berarti ini berarti ini berarti itu apa nanti martabat martabat berarti nanti sama martabat tadi sebab tadi juga nanti so, yang tak boleh. U'a tak boleh ada B, U'a tak boleh ada A. Kenapa? Mu'a tak boleh ada B, berarti B buka dah. Kuatir tak boleh, kencang yang tak boleh. U tak boleh wujud nahar di atas tebit mata orang. U tak boleh tebit mata orang di atas wujud nahar. U tu tak boleh berdagang. Tapi yang tak boleh ada tahu. Agar tak kemana, jika nalah matauroh itu yang cubit, maka nahar itu muncul. Ini kan kata ini muncul nahar ada cubit matauroh. Kabalikun, an-naharu maududun. Ini tak lah, ini samsu. Ini tak boleh kalau kita tahu, sebenarnya kan balik ke? Yang tetap, yang mukaddam cubit matauroh. Nahar muncul tadi. Baik tak balik ada aduh hingga dengan haru mujudan tak balik ni tak kena lagi penuh jadi haji ni jadi lagi ter madakul ada syarat yang mukaddam yang tak taklik artinya ada syarat yang tadi kedudukan walaupun tak balik ni yang boleh buka dia punya kata balik ni kaya kembali kedudukan memang jumpa memang ada syarat tak balik kalau balik kuduknya ini kena buka kebutan balik hingga di syamsu utara datang panah haru mojudun balik ya dia balik lah tapi anah haru mojudun hingga di syamsu utara datang baliknya kon balik kena kuduk ada syarat bagi madakul ada syarat yang patah yang kita balik ya dengan tadi kedudukan bahawa ya kawakil kabar Jadi walaupun dia huruf akhir, tetapi mukaddam. Pula yang kedua, barang yang disamikan dan rumah sepulnya. Adapun mufasilah, maka hana mukaddam baginya dan hana dali. Mukaddam hana dali hana hana. Karena makna tidak akan berbeda padanya dengan takdim dan takdir. Jadi wadah hana beda takdim dan takdir. Bukan semuanya pun mukaddam hana dali hana hana. Niatnya yang dua ke mana? Yang pun mukaddam yang kedua dali. Tidak boleh buruk lagi yang sama dua pun mukaddam. Sebab mana lah bang? Jadi mukaddam ya, yang tiba-tiba sebutan untuk supaya tiba martabat. Hana martabat tak ada mbak. Tak. Sumpama an-naharu mawjudun hingga nanti syamsu talianta. Mukaddam tak? Hingga nanti syamsu talianta. Mukaddam. Adapun mumpasilah, maka hanya jenis tertib dan cara dua bahagian yang mumpasilah, kecuali tertib pada sebutan. Maka barang mana keduanya yang tidak tersebut akannya pada awal, maka dia yaitu mukaddam. Oh, pahwa, pahwa, pahwa, pahwa, pahwa. Maka barang mana keduanya yang tidak tersebut pada awal, dia yaitu mukaddam, dan barang mana keduanya yang tidak tersebut pada akhir, maka dia yaitu tadi. Timnya kerana apa? Anak kepada mana dari ini? Amma bayan muzakir itisali. Adapun penyata babiah yang mempunyai itisal, artinya babiah mutasilah. Maka barang yang dikuajib ia, artinya dikendaki ia akan musahabah dua wujud. Kalau wujud mukaddam dan dali. Jadi yang kun qadiyah mutasilah, qadiyah yang dikehendaki musahabah antara mukaddam dan dali. Antara mukaddam dan dali musahabah. Bersamaan ada pada musahabah keduanya di atas wajah lusum dan dinamakan lusumiyah. Ianya itu alati yang dihukumkan padanya dengan betul bagiah di atas segi betul yang lain. Karena alakah di antara keduanya yang wajib penitia. Ianya alakah itu barang yang dengan sebabnya barang melalui lah mukaddam akan dali. Akhirnya sababiah dengan bahawa nalam mukaddam itu sebab pada tani. Bagi tentang pula makan Nabi Syamsul Talihan pada harum majudun atau musabab ma'an. Empat titik atau pulikon. Bisa, ataupun, mana ataupun akhirnya ada kelihatan Nunggu buah Buka Buka Yang dikun mutasilah dalam تفاعلنا فلا يبقى bab yang kedua sombong itu nanti mukadam melazimi kepada tali dan tali melazimi kepada mukadam menyebab faul secara kahat pandu bojani yang kedua itu melazimi pandu bojani a melazimi b b melazimi a maka hanya pada dasar kamu tertinggal lagi kira-kira tingkahnya ada insan bahwa hayawan. Yang negara sebut insan menyebut hayawan, nak dalam tu mana punya ni? Punya insan pasti hayawan, punya hayawan pasti insan ni. Mana? Insan melalimi kepada hayawan, tapi hayawan mana melalimi kepada insan? Artinya tapi yang mutabilah ni, artinya dalam tu mana kalau dia terbuat kerawal. Jadi yang maksud ini, you know, lazim tali bagi mukadam. Apabila wujud mukadam, pasti wujud tali. Tapi hana balik. Kalau nak saya kau wujud tadi, wujud mukadam. Karenanya tergantung pada madah. Menyo pada madah. Menyo pada madah tasawi, nyo menang. Tapi kalau yang mutasilah, hana terhasar pada madah tasawi. Makanya kalau zoom itu kan dari dua buah. Kan kalau zoom daripada dua buah jenis, tapi sama jenis. Saya. Kemudian talazum dengan mana tasahuh. Yang dua boh. Talazum yang pertama menyemakna dro ibnu talazum dua boh jani. Balik ila dikau. Talazum ibnu kan dua boh jani. Diblah dengan. Yaitu jani. Dari jani mukadam melazimi kepada wujud. Wujud tali. Mana balik. Yang kedua doa dengan mana musahabah. Musahabah ini lebih umum daripada talazum. Karena itu terbenar syartiyah mutasilah kepada yang itifakiyah, kepada yang luzumiyah dan itifakiyah. Beliau lusumiyah mempatah memang melazimi kepada tadi lagi cubit madaro. Cubit madaro, diri cubit madaro melazimi kepada wujud nahar. Yang lusumiyah. Dia memang yang lusum, betul lusum. Tapi nah parat-parat itu yang wujud mempatah hanya melazimi kepada wujud tadi pada waktu ini. Lagi kata ni apa mana dia kumtuh, dia dah sedek, dia dah ulur. Apakah dia sedek yang utabaki luar? Kami dalam sisi tentang lohnya nasabah yang dibit pada orang wujud nahar menyuai dibit pada orang melazimi kepada wujud nahar karena dibit pada orangnya dia sebab bagi wujud nahar maka menyukai nasabah melazimi kepada wujud nasabah tapi yang kama tajun kuntunya apakah ada wujud dibit dia sebab bagi wujud nahar sehingga lazim punya kaedah wujud tak ada wujud nahar hanya yang istifakiyah bukan wujud. Jadi menyedari berarti dengan talazum, walaupun talazum kata bermakna dengan luzum daripada sabo jenis hanya terbelah kepada tabiat itifakiyah. Jadi takmim talazum dengan mana tasahuh musahabah. Makna musahabah wujudnya ketika wujud jenis. Walaupun wujudnya bukan sebab untuk mewujudkan jenis. Tapi wartanya ketika na mukadam maka pada saatnya na dan apakah na tali amrun lazim daripada wujud mukadam. Adapun wujud talinya secara ittifakan ketika wujud mukadam. Nyukun kadiannya ittifakiyah. Memang dua orang wujud pada bagi dua syartiyah mutasilah kepada iluzumiyah dan ittifakiyah. Jadi baru dia tak bagi dua apabila talazum tabuh dengan mana tasahum. Jadi gawai tasahum gawai. Kak. Jadi yang kedua seperti yang mutakhiran, kalian yang dikehendaki kepada musahabah mukadam akan dari musahabah dua wujud, artinya dari pihak mukadam kepada dari. bersamaan nalah musahabah keduanya di atas wajah luzum dan dinamakan luzumiyah, ataupun kan di atas wajah luzum dan dinamakan ittifaqiyah. Ini yang nampak saya katakan balik menonton dan rotong. Oh, karena la ala wajib luzum itu sama kadiah dengan jenis ittifaqiyah ni problem. Jadi ini sebenarnya waktu imma menang wa inna mdihim kapa nafang kata lu. Dan saya pun nafang kata ni kena rotong dah. Kita bergerak kerja hari ni. Iman? Tawa'un kana tasahubuhuma ala wajihin luzum wa tusamman luzum ya. Oh, kana la ala wajihin luzum wa tusamman qadiyah ini di kifahiyah. Yang mana tak kira ni? Yang kaya dah turun, dah turun, dah turun, dah turun. Mana tak turun lah. Jadi musahabah apa judulnya? Bersamaan adalah musahabah itu jadi wajah luzum. Wujud tali ketika wujud mukaddam dan musahabah. Watena mukaddam yang ada di jika musahabah wai. Mana ini kalau wujud pada tabu wate? Musahabah. Ma'iya. Bak watena mukaddam yang watenya na tali. Yang musahabah. Na tali ketika na mukaddam ada kala luzumiyah. Kemana ni? Memang menyona mukaddam hadirah benar tali. Yang itu luzumiyah. Maka mutasilah yang lagi yang itu luzumiyah. Adakalah wujud mukad, wujud tali ketika wujud mukadam secara kebetulan itu. Tapi ada yang mukadam adalah tali. Tapi na mukadamnya hanam dalek untuk guna tali. Yang itu ittifaqiyah. Yang mana dua yang mau mengurah. Jadi ketakmi menalazum dengan makna tasahub supaya sumun kepada yang ittifaqiyah. Wahyalati dianya yang luzumiyah, alati yang dihukumkan padanya qadiyah dengan betul qadiyah dihukumkan padanya luzumiyah dengan betul qadiyah, yaitu kategori betul yang lain. Ia betul yang sabok yaitu mukaddam, maka betul tadi. Karena na alaqah antara keduanya yang wajib akan demikian betul. Na tabu alaqah antara mukaddam dan tadi. Yang hingga yang betul mukaddam pasti betul tadi. Tapi na alaqah. Kuatra alakah, waria dianya alakah, barang yang dengan sebabnya barang dikutuk ladim oleh mukaddam akan tadi. Ada tau yang dikutuk ladim oleh mukaddam akan tadi. Dengan itu sababiyah. Makna sababiyah dengan bahawa nalah mukaddam itu jadi sebab pada tadi. Mukaddam jadi sebab pada tadi. Maksudnya mukaddam jadi sebab pada tadi. Wujud sebab pula ini kepada wujud musabab. Ini sebab-sebab pada orang ini. Memang pada Nafsul Amri, mukaddamnya jadi sebab untuk tali. Maka wujud mukaddam digendaki kepada wujud tali karena tali yang musabab ini. Tercanda, sumpah maku lah maka nanti sempur tali apa nahar umum judul. Ini cupit matahoro jadi sebab untuk wujud nahar. Maka wujud matahoro dituntut berwujud nahar. Yang luzumiyah. Ataupun musabab daripadanya. Mukaddamnya musabab daripada tadi. Balik tadi. Mukaddam yang disebab bagi tadi. Bagaimana barang ni kalau dibalikkan akan ini contoh. Tak balik ke contoh. Inkanan naharu mobilun pacam supaya. Yang luzum di nak. Adapun adalah keduanya itu. Duanya mukaddam dan tali. Dua-duanya musabab daripada sebab yang lain. Menyebunuh. Mukaddam jadi sebab. Tadi itu musabab. Atau balik. Tali yang jadi sebab, mukaddam jadi musabab. Kedua, yang jelek, mukaddam dan tali sebab musabab bagi syekh yang lain. Jadi watena syekh yang lain, sebiasa saja nak mukaddam dan tali. Bahawa dua mukaddam dan tali, ini tak berubah. Memiyokannya mukaddam, gara-gara sebab yang lain. Mas tali kena ni sebab tali dihasil daripada sebab yang lainnya. Jadi tak berubah, dua orang musabab. Itulah mukaddam dan tali. Umpama ingkana naharu mawjud fal alam mubin. Jikalah ura itu kamu wujud, maka alamnya wujud. Karena wujud nahar dan bercahaya alam musabab daripada debit matahoro. Debit matahoro, pada kata debit matahoro berarti kau wujud nahar dan berarti sabar itu kapal. Jadi tak berkata hanya kau wujud nahar kapal dulunya. Karena wujud nahar dan penuhnya musabab daripada debit matahoro. Dan lagi contoh tadayu. Tadayu di dalam bahasa mana tadayu? Tadayu maka dia itu sama dia. Dunia tadayu keadaan dua posisi dengan sekira-kira tidak ditakulkan salah satu keduanya dengan hanya ada takul yang lain dan hanya takok salah satu keduanya dengan hanya takok yang lain. Jadi pada takul lagi hanya mungkin ada takulnya mungkin ada takulnya dan pada kejadian hanya nyonya hanya di contoh lagi buah dan buluar yang hanya wasah buah nyebelum sebut wasah buluar bukan kena ya bukan kena ada apa yang pada. Walaupun terdahulu saat bapak dia terdah kanan, karena tak kau tidak anak melalui tak kau tutur. Menyukuri lagi awal ini ayah menani, awal ini ayah menani. Mami awal ini ayah, nyonya ayah kan? Berani kan? Berani. Di dalam mana ada ayah dalam? Ulung berona. Zat ayah mana? Tapi belum di ayah dalam. Wasah ayah dalam dalamnya. Kalau cukup pasangan, jadi mendiga wadanya. Kemudian, jadi yang itu tabayu. Yang tabayu menerima isi. Seumpama jika nalah didik itu ayah bagi dibakar, maka dibakar anaknya. Nyatanya kalau itu, yang itu dia nisbah di antara mukadamah dari tabayu. Makanya termasuk dalam mutasilah luzumiyah. Adapun ada ia tidak jadi wajah luzum dan dinamakan tabiah ketika itu akan istifakiyah. Dianya itu tabiah alati yang dihukumkan padanya dengan mamara, tetapi tidak karena alasah yang lah yang alakatin tuji buku. Kon karena satu alakah yang diwajib dianya alakah akannya mamara. Jadi tabuga tabiah darinya. Taklid tali jadi mukaddam. Tapi antara tali dan mukaddam hanya sabo alakah yang mewajibkan untuk tali tergaul di mukaddamnya. Bagi tapakah? Tetapi secara ittifaq sesungguh keduanya diperdapatkan ma'an beserta diperdapatkan juga secara kebetulan dan seumpama ingkana insan nate paliman nahe ingkanalah insan itu yang nate maka kide itu nahe karena hanya alakah yang antara nate kiah insan dan nate kiah iman sehingga melalimi salah satu keduanya akan yang lain tetapi ittifaq sesungguh keduanya diperdapatkan ma'an. Nah ketika nalah mendauroh maka sedih jauh lah ketika mendauroh maka sedih jauh lah kemudian ketika mendauroh ya ketika mendauroh sedih jauh lah ya nah itu kedulang atau sedih jauh lah maka ketika mendauroh mana jenisnya sedih bukai jauh lah bukai lah jika lah ketika mendauroh kau tiga jauh lah ya kebetulan itu yang sedih jauh lah maka ketika mendauroh saya antara sedih mendauroh maka sedih karena alangkah bersungguh ini berarti harus ditipat dia. Dan hanya saja kalau kamu tafsirkan akan talazum pada kalam musanif dengan tasahuf supaya sumul kalam yang musanif akan ittifaqiyah. Ini adalah terakhir dari saya. Jadi minyak talazum tetap di mana talazum yang terpasar pada luminiyah madar. Kota kita min dengan mana tasahuf kasumul dengan ittifaqiyah. Maka sesungguhnya ittifaqiyah itu termasuk dalam mutasilah padahal mana jenis talazum yang terhadap wabun ini. Wa'lam adawiyalimu, sungguh barang yang disebut akan nyalimu sana itu pada mujabah.